أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ibu ini ramai ya. Ini orang apa manusia ya? Ya. Saya minta tolong ibu, saya cuma setengah jam. Jadi tenang dan habis ini selesai insyaallah. Setengah jam aja ya. Bisa tenang. Supaya kita bisa mendapatkan kesimpulan dari kajian kita dengan baik. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah semua ini adalah perantau. Perantau yang sangat jauh meninggalkan kampung. Dan saya yakin semua punya tujuan untuk datang ke sini. Sampai ada yang betah 3 tahun, ada yang 4 tahun, bahkan mungkin lebih dari itu. Ada yang 9 tahun ya Pak? Masya Allah. Ya. Coba 9 tahun enggak ada tujuan itu enggak mungkin. Dan perantauan itu menggambarkan kita akan alam akhirat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kalian seperti orang merantau atau mampir singgah sejenak. Sementara saya datang ke sini 4 hari pulang selesai. Dan biasanya Bapak Ibu sekalian, mental utama perantau itu biasanya, biarpun di Jakarta, biarpun sekarang di Qatar itu gelandangan, yang paling penting pulang kampung keren. Itu biasanya. Soal mobil ngutang sekian. Yang penting pulang kampung keren. Kalau kita sudah berniat bahwa dunia kita ini tempat singgah sesaat, tempat kita rantau untuk mencari bekal, ya Allah, biarpun sekarang saya hidup di dunia ini apa adanya, yang paling penting pulang kampung akhirat nanti bahagia surga. Makanya Pak, saya ingin kasih gambaran orang dunia ke akhirat itu seperti tidur sama mimpi. Ada orang yang tidurnya di kasur empuk, kamarnya mewah, mimpinya umroh atau makan sate. Nah ini nikmat orang kaya cukup, hidupnya berlimpah harta, ibadahnya juga kenceng bagus, akhiratnya bagus, dunianya juga bagus. Tapi ada orang yang masya Allah tidurnya di kasur empuk, kamarnya berbintang, tapi ngimpinya dikejar anjing. Ini orang biarpun kaya raya, hartanya melimpah ruah, tetapi na'udzubillah min dzalik, kehidupannya tidak ada kenal mengenal soal masalah ibadah, bahkan na'udzubillah min dzalik kafir. Inilah yang kita sayangkan, bahwa harta yang dimilikinya semuanya akan menjadi mubazir, semua hanya fata morgana yang akan ditinggalkan. Makanya kata Rasulullah SAW, yaqulu ibnu Adam mali mali, anak Adam mengatakan hartaku hartaku, wa laysa laka minal mal illa ma akalta faqad aghnaita, wa ma labista faqad ablaita, wa ma tasaddaqta faqad amdaita. Anak Adam bangga dengan hartanya, harta saya, harta saya. Saya punya tanah 20 hektar di Sentul. Saya punya tanah, punya rumah sekian. Tetapi sebetulnya tidaklah harta yang kamu miliki sebenarnya, kecuali tiga, yang kamu makan suatu ketika akan menjadi kotoran, yang kamu pakai suatu ketika akan lecek, dan yang kamu sedekahkan akan menjadi simpanan. Selain itu kita tinggalkan untuk orang ahli waris kita. Makanya Pak, kalau kita punya rumah, punya tanah 20 hektar, yang kita tempati berapa kira-kira? 1x2 tipe 21, gak lebih dari itu. Itu aja udah kelebihan gitu. Maka kita sekarang mencoba berbekal. Makanya katanya sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri ila jannal lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kamu dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Apalagi hadirin sekalian, kalau sudah umur 55, 60 itu sudah umur deg-degan. Sudah umur di ambang pintu. Ya ibarat nih nunggu itu tinggal 2 kali pilpres. Udah habis. Ya. 60, 65, apalagi kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Sedikit sekali. Dan masya Allah, apalagi kalau kita merantau terus jarang pulang kampung, lihat aja Pak, masya Allah tua. Ini masya Allah, kok tahu-tahu mati, ini tahu-tahu tua, ini tahu-tahu ubah, masya Allah. Jadi perubahan, kalau kita pulang kampung itu Pak, beruntang sekali. Ya Allah, ini sudah nggak ada. Yang dulu suka kita duduk-duduk di masjid sudah nggak ada lagi. Yang dulu suka kita, ya, itulah manusia. Nah, udah habis. Ini agar benar atau? Andan-andanan ini masih Pak? Ya. Atau isanya jam 12 saja? Kita sepakat diadarkan. Oh iya, pinter juga ya. Alhamdulillah. Memang orang Indonesia itu susah dikalahkan Pak kalau ngomong. Ya, di mana aja itu. Oke, kita lanjutkan. Dengan demikian, katanya Abdullah ibn Aizar memberikan pesan kepada kita, wahai manusia, sesungguhnya kamu punya dua hunian, hunian satu di atas bumi, hunian satunya di bawah bumi. Lalu ada orang yang datang kepadamu bertanya, berapa lama kamu tinggal di atas bumi dan berapa lama kamu tinggal di atas di bawah bumi? Kamu akan menjawab, saya akan tinggal sampai mati yang di atas bumi dan yang di bawah bumi sampai kiamat. Lalu kalau ada orang sekarang ini mengingatkan kamu, kamu berarti sekarang rumah yang kita bangun di Jepara, rumah yang kita bangun di Pekalongan, rumah yang kita bangun di Bekasi, apalagi kita tinggal merantau, paling banter kita huni 10 tahun. Itu enggak ada. Malah yang sering tinggal itu tikus. Itu menikmati dia 24 jam di rumah kita. Orang yang punya keluar yang sana sini, jadi enggak menikmati. Kita hanya punya apa? Bangga. Saya sudah punya rumah di Bekasi, saya sudah ini, tapi tapi kalau sekarang ada rezalian, berapa lama yang sekarang ada di bawah bumi sampai kiamat, Bapak, Ibu? Kalau seandainya sekarang kita mati, kiamat kurang 1 juta tahun umpamanya, itu logikanya umur kuburan itu 1 juta, Pak. Ya kalau kiamat kurang 1 juta, kalau kurang 2 juta itu kuburan itu 2 juta. Nambah lagi mau 3 juta aja deh ya. Coba 3 juta tahun dikebukin malaikat terus. Masya Allah, di sini dikebukin sehari aja udah bengok gitu. Dan hadirin sekalian, malaikat tidak kenal tempat. Makanya kalau sudah mati di sini, jangan dibawa ke Indonesia. Malaikatnya gak bakal beda. Ya, itu. Ada yang mati wasiat, tolong ya nanti nah kalau saya mati kubur di Solo. Emang malaikatnya halus di sana? Ya, sama. Ya, karena kalau malaikat Semarang sama Solo beda, agak dikit halus katanya. Sama. Iya. Iya. Sama. Oleh karena itu, dari kalian yang paling penting tadi katanya sampainya tazawwad bituqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Kita enggak tahu kapan harus diambil oleh Allah. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min saqimin asahinan min ad-dahr, dan berapa banyak orang yang sakit-sakit tidak mati-mati. Jadi yang sehat mati tanpa sebab, yang sakit-sakitan nunggu sampai bosan juga. Sampai ya Allah kapan saya itu mati. Ini nasib. Oleh karena itu hadirin sekalian, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sangat baik. Bisa cari duit, bisa cari ilmu, bisa isi jasmani, bisa isi rohani, dan nikmat yang paling agung kita bisa hidup di negara yang masih punya keleluasaan mengekspresikan ketaatan kita kepada Allah. Di antaranya adalah ngaji pada waktu malam hari ini. Nah, karena sudah azan, insya Allah untuk materi yang sebetulnya sudah mulai kita masuk ini, berarti sudah masuk sholat. Saya tadi sudah antisipasi jamak qasar. Jadi makanya sholatnya di mana nih? Sholatnya di sini. Di sini ya. Insya Allah kita memasuki materi ini nanti ba'da sholat. Insya Allah. Gitu ya. Demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudariku yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah menunaikan sholat Isya berjamaah, dan kita lanjutkan kembali membahas masalah tema yang ada di ini kepioknya. Sebetulnya apa ini? Membentuk keluarga sakinah. Warnanya merah, mawaddah warnanya rahmat hijau. Harusnya jangan merah ini. Pink bagus. Oke. Sebelum saya melanjutkan tentang masalah tema yang ada di kertas ini, saya ingin ajak kembali untuk tujuan hidup kita. Ini masih ramai juga ini. Ibu-ibu, ini mau dimulai, Ibu. Ya, masih ada yang merumpi. Baik. Kalau kita di sini tadi ada yang sampai sekian tahun betah karena punya tujuan. Mungkin tujuan-tujuan yang ada itu sangat sifatnya pribadi. Tapi ada tujuan yang lebih besar, tujuan yang lebih utama, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua orang di dunia ini punya kewajiban sama, merealisasikan ibadah secara benar dan ikhlas. Benar artinya ibadah kita dituntut walaupun sedikit dasarnya ilmu. Ikhlas karena memang hanya mencari ridha Allah. Dan keduanya ini tidak akan bisa jalan tanpa satu hal yang tadi sudah disinggung oleh pembawa acara, ilmu. Makanya di dalam Islam mencari ilmu itu dicanangkan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya Muqaddimah Sunan Ibnu Majah. Rasul menghadirkan kalimat muslimin dalam bahasa Arabnya itu nakiro, yang mencakup muslim yang status sosialnya tinggi rendah, pendidikan dan tidak pendidikan, ustaz dan bukan ustaz. Jadi salah kalau ada orang yang menyimpulkan kewajiban mencari ilmu itu cuma ustaz. Persis seperti orang Kristen kewajiban jaga agama itu pendeta. Jadi kalau pemeluknya rajin bikin dosa, pendetanya rajin mengampuni dosa. Ini enggak ada dalam Islam. Oleh karena itu hadirin sekalian, sesibuk apapun, status apapun yang dimiliki seorang muslim, maka harus ada waktu, harus ada yang disisihkan untuk mencari ilmu. Maka di dalam kitab Siyasatu Syar'iyah, seorang muslim diwajibkan membagi waktu 24 jam ini seperempatnya untuk ibadah dan muhasabah. Seperempatnya untuk talabul ilmi, seperempatnya untuk ma'isyah, dan seperempatnya untuk istirahat. Ya kalau itu kan 24 jam bagi 4 berapa? Nah, makanya saya sarankan Pak, umur-umur Bapak ini jangan sampai tidur lebih dari 6 jam. Biasanya kalau orang itu lebih dari itu, cepat mati. Makanya ternyata kurang tidur itu memberikan satu efek umurnya panjang, berdasarkan penelitian. Makanya Hitler itu dalam satu hari tidur cuma 4 jam. Hitler. Ya. Itu kalau enggak revolusi mentir punya panjang tuh. Cuman kebanyakan gorok orang lebih mati duluan ya. Ya. Dan begitu juga banyak para ulama yang seperti itu. Nah, ibu-ibu, saya sarankan ini jangan sampai tidur kurang dari 7 jam. Lebih itu bentuknya bunder. Kurang juga cepat elek. Makanya di sini karena wanita itu lebih banyak butuh tidur daripada laki-laki. Tapi tidurnya malam sama khoylullah. Khoylullah itu sebelum sama sesudah duhur. Jangan tidur pagi kalau enggak terpaksa. Tidur pagi itu tidur paling jelek. lebih jelek lagi tidur setelah salat asar. Katanya dokter Arab zaman dulu mengatakan, siapa yang tidur setelah asar otaknya hilang, jangan disalahkan kecuali dirinya sendiri. Makanya orang habis tidur asar rata-rata gelir, tomblang-tomblang, penuh-penuh, jadi setengah-setengah enggak lengkap. Iya itu. Nah, kalau kita bicara masalah ilmu adalah ilmu din, dan bicara masalah ilmu din adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga di syariat kita dianjurkan setiap pagi oleh Rasulullah berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, hasilnya warizqan thayyibah. Kalau sudah ilmunya bermanfaat, rizkinya halal thayyibah, amalan mutaqabbalah. Sehingga diri sekalian, ilmu bermanfaat itu pangkal. Orang itu kalau sudah ilmunya minim, cari duitnya juga minim. Cara membedakan halal haram itu susah. Sehingga kata ibarat orang Jawa itu, saya kata dari Jawa, prinsip nyari duitnya itu war kedua, halal haram diutang, sebenarnya di perut gak nyengkal. Sebenarnya dapat, gitu lah. Yang penting saya dapat duit. Ini kan yang dikatakan oleh Rasulullah, saya ti'alan nasi zamanun la yubadil maku min ayy malin afa min halal au min haram. Nanti akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan mengambil harta, mendapatkan harta itu dari mana, dari halal apa haram, tidak ada perdulian. Nah, dengan ilmu bermanfaat, dia punya dalam filter, oh ini yang boleh, ini tidak boleh, ini hak, ini batin, sehingga amalnya mutaqabbalah. Itu. Dan ilmu bermanfaat itu tidak bisa dicari kecuali dari Al-Quran dan Sunnah, dan dijabarkan dan dijelaskan oleh sahabat ridwanullahi alaihi. Ini ilmu bermanfaat. Makanya harusnya ada jadwal. Terus ngaji itu jangan ngaji kiping terus, ngaji kuping. Ada catatan, ada ini, karena rata-rata pensiun kita ini rendah, jadi ngampal itu juga susah, makanya dicatat. Dan di sini oleh Rasulullah SAW, Inna Allah yubghidu kulla ja'urin jawan. Orang Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah rendah ilmunya, jeblok akhlaknya, ciri utamanya di pasar suaranya paling kencang. Tapi kalau ngaji baru seperempat anto. Apalagi kalau lagi khutbah Jumat itu, ya, Masya Allah. Kalau di sini libur ya, Pak. Di Indonesia itu rata-rata Jumat itu lecek muka. Makanya kalau kita itu enggak pandai-pandai membawakan tema dan juga bahasa di khutbah Jumat itu, Masya Allah, ngantuk. Pernah saya, Pak, sekali maaf, Jumat sampai marah saya, Pak. Kenapa? Mukadimah belum selesai, di tempat depan saya empat tidur. Tidur. Dan ada yang sudah ngorok. Mukadimah belum selesai. Saya setop, Pak, maaf, Pak. Ini tolong di depan saya ini ngelebek banget ini, kan? Itu orang datang kemana? Itu sembunyi kayak gitu kan? Di depan begini, bapak tadi kesininya baca doa apa, Pak? Bismika Allah mampu doa ya. Baru duduk mukadimah belum selesai kan tidur. Ini bapak ini kan mazhabnya Imam Syafi'i kan? Ini kalau jumlah jamaahnya cuma 40, ngantuk 4 tinggal 3 nya enggak sah. Tidur, makanya dari sekalian di Jakarta itu ada satu aneh, ini apa namanya, aneh itu. Pokoknya tanda-tanda orang capek masuk masjid. Ya, jadi bukan orang sekarang tanda-tanda capek itu pegel itu enggak masuk masjid. Makanya masjid tempat pelarian orang enggak benar. Makanya dari sekalian ada dialog antara super Kristen sama super Islam. Yang menang super Kristen itu coba. Ya namanya dialog super luar biasa. Kalau super jadi dialog apa? Debat kusir. Kadang-kadang super Kristen, masjid itu kagak ada piano, kagak ada gitar, gak ada organ gitu. Kan di gereja ada tuh puncak kita kaya, bagus gitu kan. Katanya sumber kira Islam, apa anu, masa masjid ada pianonya, emang gedung pelem? Menang katanya, perasaan dia menang. Katanya sumber Kristen dibalik, enggak, masjid lo kagak ada piano, hilang, kotak masjid aja hilang. Hilang. Jangan ganti organ diganti piano, kotak masjid dirasain begini pak, hilang. Makanya bapak kalau pulang ke Indonesia itu kan aneh kan, amplifier di kerangkeng emang kita ngoncat. Iya kalau marmut ngoncat itu kan gitu, tapi ya memang masya Allah bisa hilang kan lucu. Yang lebih lucu lagi tua tinggi itu di atas masjid hilang. Nah itu kebangetan pengurusnya itu. Tua segitu tingginya bisa dicolong maling kan, pengurusnya jalan ke masjid itu. Nah ini fakta. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau kita sekarang bicara masalah sekarang ini, fungsi masjid, fungsi sekarang kemakmuran kembali kepada al-ilm, maka orang yang paling berhak untuk menjadi JKM, menjadi pengurus, dikatakan di dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat walam yakhsha illallah. Nah inilah yang kita inginkan, bahwa bagaimana masjid itu tempat ya dakwah, tempat kajian, pembinaan umat terutama remaja. Alhamdulillah di sini sangat dibantu maksimal oleh pemerintah dan difasilitasi oleh perusahaan, ini hendaknya tidak disia-siakan. Karena pada akhirnya tujuan kita itu di sana. Dan sarana dan dunia yang kita cari di sini itu hanya sarana, jangan dibalik. Karena ketika ini kita jadikan tujuan, kita kecewa. Karena pada akhirnya kita tidak dapat kecuali dari yang sedikit itu, sedikit sekali. Coba Pak Bu, kalau seandainya dunia ini dikasih jatah oleh Allah umurnya 5 juta tahun, kita dapat berapa? Cuma 60-70. Sedikit sekali dari yang sedikit dibandingkan nanti ke akhir. Maka pada kali ini kita mencoba untuk mencari bekal yang serius, bekal yang benar-benar. Jangan sampai ada kesan bahwa agama ini adalah sambilan hidup saya. Cari ilmu ini hanya sekedar sekunder. Saya memerawat agama ini hanya sekedar bantu-membantu ustaz. Yang punya kewajiban merawat agama itu ustaz atau sama kiai. Loh, dari mana kesimpulan ini? Bahkan muslim memiliki kewajiban sama dalam masalah ilmu. Maka Rasulullah katakan tadi, inna allaha yudhiku kulla ja'urihi jawa sakhabid bin aswar. Jifan lihat, orang itu kalau sudah minim ilmunya, jauh dari Allah, jifan yang bilang ini bangkai pada waktu malam hari, alias kerjaannya enggak pernah ada aktivitas tahajud, enggak ada ingin bangun malam menghidupkan rohani, kerjaannya cuma tidur roh. Bangkit, apa enggak iman, apa enggak sayang kita malam. Makanya Pak, kalau kita hitung-hitung umur kita 60 dipotong tidur itu tinggal berapa coba? Kalau Bapak sehari dok tidur itu 6 jam, coba kaliin umur Bapak 60 tahun atau kalau jatahnya 70 tahun, itu mati kurang lebih 25 tahun. Masya Allah, mati belum dipotong capek, sedih, susah. Jadi senangnya itu diperes-peres 15 tahun aja itu. Lu kan pendek banget. Ya Tuhan, cari apa? Nah kalau kita tambah seperti itu, jifanin bin layli, wahimarin bin nahar, keledai di siang malam. Yang namanya keledai itu kerjanya cuma ngangkut dunia, ngurusin dunia, memperhatikan dunia, yang dicari cuma dunia, keledai. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim, sangat pintar, sangat fasih dalam bicara masalah dunia, tapi wa jahilin bi amri akhir, sangat bodoh di dalam masalah akhirat. Ini jangan sampai itu. Anda pernah saya ketemu orang tanya, Pak, hari Jumat itu, sholat Jumat hari apa ya Pak ya? Hari Rabu Pak ya, nanti sholatnya setelah subuh, tuh Bapak yang khotib nanti. Ini sholat Jumat kapan kan aman banget. Ini orang kok ya. Tapi Masya Allah, kalau disuruh bicara masalah dunia pasalnya. Coba Pak, sekarang kita tes. Kalau sekarang ada apa namanya acara televisi Piala Dunia jam 3 pagi, bangun nggak? Aduh, kalau bisa ratineng satu botol ya, extra jos cappuccino, rokok satu pak. Nah, nanti saya kritik sedikit soal rokok nanti di akhir. Nanti aja ya. Coba. Tapi sekarang piala akhirat pernah nggak berani mengejar seperti itu? Bahkan ada yang sekalian, kalau kita lihat orang nonton sepak bola itu sampai di tengah jalan, sampai dalam kondisi dingin pun tetap dibilang nonton itu sampai nyamuk nggak terasa gigit. Coba kalau khusyuknya sholat kita seperti khusyuknya nonton sepak bola, minimal digigit nyamuk nggak terasa, insya Allah malaikat nyatetnya nggak semangat. Ya kita kadang-kadang digigit nyamuk sedikit terasa kalau sholat, tapi sepak bola itu nyamuk sampai berapa 6 di sini nggak terasa itu, atau bentol aja semua. Berarti lebih khusyuk nonton bola ketimbang ngadep Allah. Ini loh. Apalagi ada sekalian, saya sering kritik di Jakarta itu. Ini laki-laki sempat-sempatnya mancing, hobi-hobi mancing. Ini orang Indonesia aneh memang Pak. Ini kapan ini kalau ada sungai mungkin mancing. Itu di Jerman aja saya ketemu di sana. Ada yang masih mancing. Apa sama itu? Iya ada. Sudahlah. Padahal ada sekalian mancing itu hobi yang paling jelek. Coba apalagi di Jakarta, ikan sudah dibeli, dilepas lagi dipancing. Itu kan orang konyol. Subhanallah. Ini kan apalagi di Jakarta itu umur habis diangkot. Pergi pagi, anak tidur pulang tidur lagi. Seminggu sekali libur ditawani nemuin keluarga istri apa ikan, kok dipilih ikan? Kan laki-laki konslet itu. Nah, sampai dihitung sama toke ikan istri, ikan istri, ikan katanya. Ya. Tapi misalnya memang ada sebagian laki-laki yang punya alasan, mendingan gue nemuin ikan mujair ngap-ngapan manis yang di rumah. Itu kan mujair tuh di rumah gue tinggal aja deh. Mendingan nih yang di sini di kolam ngap-ngapan manis itu mujair bener tuh. Itu ada tapi ada misalnya nggak bener. Sekarang di sekalian kita tidak pernah ketemu kecuali seminggu sekali. Laki-laki yang tanggung jawab, bapak yang tanggung jawab, sama itu komunikasi, masalah-masalah rumah tangga, perkembangan anak. Inilah yang harus kita. Apalagi Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, sekalian, sekalian kita mumpung belum masuk ke konsentrasi masalah keluarga ya, saya kritik sholat ini apa namanya masalah rokok ya, sedikit aja ya. Hadirin sekalian, ada satu kebiasaan jelek di tengah kita yaitu rokok. Terus terang kalau masalah rokok, semuanya sepakat pabrik rokok mengatakan merokok dapat merusak apa? Kesehatan. Kamu lagi kewancer ini kan? Ini berarti kunci suaminya. Cuma dia gak bisa nolak karena gak ada lagi. Merokok dapat merusak, mengganggu, merugikan. Serangan jantung, empoten. Mau gak aku punya suami empoten? Tapi kadang-kadang sebagian ustaz aneh ditanya, Pak Ustaz, gimana hukumnya merokok? Nah, kalau bagi saya merokok itu sunnah setengah wajib, Pak. Iya, kok gimana? Bisa, iya. kalau saya enggak ngerokok itu jadi ceramah dalil enggak keluar. Jadi untuk pemicu ini mengeluarkan takhrij ya, jadi kayak gitu. Nah, coba Pak bayangkan keanehan orang rokok. Semua orang itu kalau mau memasukkan barang ke mulut pasti menjauh dari WC kecuali merokok. Malah dari WC. Ada apa ini kalau enggak satu spesies? Kok tiba-tiba sedap ini? Cocok ini ada. Bapak pernah dengar Masya Allah, Pak, Alhamdulillah saya makan sate padang nikmat banget di WC. Enggak ada. Ini rokok Masya Allah lagi udah makan pedes pagi-pagi Masya Allah udah dijamin gak keluar iktikaf di situ. Itu rokok. Karena dari sekalian orang itu lihat Pak, orang kalau sedang rokok itu kayaknya orang gak waras. Coba asap aja dikeluarin dimasuk. Itu kan gak sekejanya. Gitu kan. Coba sekalian aja, asapnya dikeluarin banyak, kepalanya masukin kersel, makan. Awet. Awet. Insya Allah satu batang cukup seminggu. Masukin kersel. Apa yang dibuat matungan? Apa lagi Pak Lia? Kalau majlis suruh, majlis suka rokok ngumpul. Majlis suruh. Itu kayak orang gila kumpul. Temannya sendiri ditiup. Diangkatin. Ini kan gak sehat. Dan yang lebih lucu lagi adanya sekalian. Coba Pak bayangkan. Kalau seandainya orang rokok itu umur rokoknya 30 tahun. Satu harinya satu bungkus. Satu batang itu kan 9 cm. Kali 12 berarti rata-rata setiap hari makan nasi 1 meter. Masya Allah, ini kayaknya belum pernah kita menemukan makhluk paling ajaib. Kalau ibu-ibu nonton film horor yang paling ditakutkan makhluk penghisap darah. Saya kira masih lebih ngeri lagi masuk makhluk penghisap api. Nah itu di depannya aja nggak takut, Bu. Lebih takutnya makhluk penghisap darah apa penghisap api, Bu? Kan gak bisa jawab. Ini. Coba bayangkan. Kalau disambung selama 30 tahun berapa itu panjangnya? Jakarta sampai Pekalongan kan panjangnya. Masya Allah. Ini. Dan hadirin sekalian. Kalau kita sekarang berbicara. Agak sedikit. Ya demi kesehatan, kebersihan. Lihat. Bersih Tuhan. Tapi kalau orang rokok, kopiahnya bau rokok, sarungnya ininya semua. Katanya Pak Taufik Ismail, sungguh sangat disayangkan atau sungguh sangat menderita. Seorang istri yang hidup serumah dengan perokok, setelah merokok mulut suaminya seperti asbak rokok. Ketika dicium seperti ditampar asbak rokok. Masya Allah. Gitu. Ya. Makanya katanya Pak Taufik Ismail di dalam puisinya judulnya Tuhan 9 senti berkepala api. Yaitu rokok. Indonesia menjadi surga nirwana buat kaum perokok. Dan siksa kubur hidup-hidup buat orang yang tidak merokok. Sampai Bapak Kiai yang sedang melakukan Bahsul Masail menetapkan awal akhir Ramadan bukan ahli hisab falak tapi ahli hisab rokok. Bapak Kuntur yang sedang mengendarai andong di Jogja pun merokok, kabarnya kudanya pun minta diajari merokok. Jadi Masya Allah, hewan itu saya pernah melihara sapi 7 Pak, sampai bapak saya bisa haji. 7-7-nya gak pernah minta rokok sama saya. Ini kadang bantu kita satu hari aja Pak, minta uang rokok dong. Mana ada uang rokok, ini ada uang kertas. Nah, ada cerita, inilah di Indonesia itu Pak, perokok lebih keren daripada yang gak merokok. Kalau di daerah negara-negara maju enggak. Yang lebih keren yang enggak merokok. Di sana yang keren yang merokok. Ini ceritanya ada Pak Dokter yang suka saya berobat namanya Pak Subami. Itu pernah naik bus sama ibunya. Duduk di depannya merokok sambil berdiri. Itu kan bus asik. Kemudian ditegur, Pak, tolong jangan merokok, tuh ada tulisannya dilarang merokok. Lele, ngopotin begini. Setelah itu dimatikan. Sambil dongkol gitu, kayaknya kecewa banget. Mungkin lagi enak-enaknya merokok kan, ditegur. Dimatikan. Tidak selang lama, si perokok itu mentut kenceng. Tuh, gitu, di belakang-belakang. Tuh, gitu. Ditegur, Pak, kok merokok? Eh, kok mentut sih, Pak? Iya, gara-gara ada dilarang dilarang perempuan dan itu dilarang untuk nggak ada itu ini di Indonesia makanya masalah susah kita itu kadang-kadang kita tegur itu belakangnya mulai merokok lagi samping kanan kiri makanya bis-bis yang itu subhanallah jangankan bis angkot yang kecil aja pegang rokok padahal di dalam survei ditemukan di Inggris bahwa perokok aktif itu minimal mengganggu 4 perokok masih minimal. Kalau bapak nggak percaya, coba merokok di seperti ini. Minimal yang kena 4. Itu pun jalan lurus. Apa lagi? Lurus kan? Dia masih merokok kan? Mau pun. Lebar kan? Nah, ada orang perokok santun, asapnya diwadahin sabu. Nah ini makanya cobalah kita menumbuhkan kesadaran mulai dari sayang anak, sayang istri, sayang badan, kesehatan. Insya Allah kita coba untuk menghindar dari satu ini. Insya Allah bisa, enggak ada yang enggak bisa. Semua bisa. Dan apa namanya, banyak orang yang akhirnya berusaha maksimal bisa. Nah, kalau akhirnya tidak bisa, akhirnya ada tempat yang paling bagus menghentikan rokok. Gak pakai insya Allah. Ya, bapak, ada tempat terapi yang paling bagus, dijamin berhenti. Insya Allah, kuburan. Itu tempat terakhir berhenti rokok. Nggak terlalu gini, bukannya malaikat mungkar makin. Nggak berhenti. Itu berhenti tempat terakhir. Insya Allah. Yang saat ini nggak ada nak, ya udah kuburan tempat terakhir. Nah, hari ini sekalian kita sekarang masuk ke dalam masalah tema yang kita inginkan, yaitu masalah membentuk rumah tangga Islami sakinah mawaddah warahmah. Kenapa disebut rumah tangga? Berarti rumah itu ada tangganya. Iya Pak, walaupun rumahnya gak tingkat. Nah, tangga yang kita gunakan untuk menghantarkan ke rumah itu tidak lain adalah Islam. Makanya di Rusia jangan salah. Kita ketika menikah, qabiltu nikahaha, saya terima nikah dia alias istri kita. Pada saat itu kita memiliki suatu amanah yang disebut di dalam Islam mitsaqan wa ridha, yaitu merealisasikan tiga ini. Makanya sampai dimasukkan di dalam firman Allah itu wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan. Masya Allah. Makanya tidak ada kasih sayang yang paling dalam kecuali pernikahan. Tidak ada ikatan yang paling bermakna kecuali pernikahan. Sehingga Allah sampai katakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu. As-sakinah itu dari kalimat tenang. Makanya pisau yang digunakan untuk nyembelih kambing disebut sikin, karena habis digorok tenang alias mati. Makanya tanda yang untuk harokat sukun namanya sukun sakinah, karena memang tenang. Disukun pasti diri. Sehingga orang dikatakan yang enggak punya duit melarat miskin dari kalimat sakinah. Miskin kenapa? Karena enggak bisa kemana-mana, lingkar aja di rumah, duitnya enggak ada. Oleh karena itu dikatakan sakarun sakan, tempat tinggal kita, diam kita permanen namanya sakan. Seperti di dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 80, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, Allah telah jadikan untuk kamu dari rumah-rumah itu sakan, yaitu tempat tinggal permanen supaya kamu tenang. Oleh karena itu sakinah ini pertama, tujuan utama, dan dimasukkan tanda-tanda ayatillah. Cuma permasalahannya diri saya, kadang-kadang kita itu tidak tahu cara merealisasikan. Ada orang yang memberikan satu kesimpulan namanya sakinah, tenang itu gak punya problem. Salah. Siapa yang sekarang mendefinisikan sakinah hidup gak punya masalah, dia telah mendefinisikan rumah tangga kuburan. Bapak ingin gak hidup gak punya masalah? Kuburan itu mapan banget itu. Enggak nengok-nengok itu. Nah itu kuburan. Makanya di Indonesia masalah itu pasti dinamis, dan masalah rumah tangga itu pasti selalu ada. Namun permasalahan itu ada yang sifatnya garam, ada yang sifatnya racun. Kapan masalah itu garam menjadi garam, kapan bisa menjadi racun, inilah nanti yang akan menentukan. Oleh karena itu saya sering umpamakan hidup dengan berbagai macam problem. Kerja ada problem, didik anak ada problem, didik suami istri ada problem. Pernah enggak Pak, Bapak mendapatkan masalah mendidik istri? Atau enggak pernah didik? Sing gede dhewe kok. Besar sendiri. Pasti ada. Tapi saya sering memberikan definisi bahagia adalah lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap yang halal yang diberikan oleh Allah. Sedikit banyak soal sekian ya. Tolong dijamkan namanya zuhud, namanya qanaah itu terima apa adanya, yang penting halal walaupun 5 miliar. Ya daripada 1 juta haram. Mendingan mana Pak? 5 miliar halal kalau ada. Gak benar, saya 1 juta aja gak mau 5 juta, zuhud gak benar. Zuhud itu terima apa adanya, berapapun, yang penting halal. Nah, kalau kita sudah punya prinsip lapang dada, tenang hati, dan qanaah dalam hidup ini, masalah apapun bisa akan diatasi. Coba aja Pak, sekarang gak usah jauh-jauh. Orang itu kalau sesak dada, ceklean nanti, atau gampang ngambek, atau tidak bisa menghadapi masalah, kena duri aja kayak di pistol polisi. Waduh, meluhnya, wow. Nah, tapi kalau orang itu jiwanya lapang dada, bisa menghadapi masalah, dan ini manajemen masalahnya, sekarang seberat apapun akan dihadapi. Maka saya sering umpamakan, hidup ini kita tidak ingin seperti pulang ke rumah menemukan pintu terus terbuka kan, nanti malah diduli maling. Saya gak ada masalah pulang ke rumah pintunya tertutup, yang penting saya pulang bawa kunci. Saya gak ada masalah hidup menghadapi selamanya, selama hidup ini problem mendera saya, menghantam rumah tangga saya, yang penting saya punya kuncinya, yaitu lapang dada, tenang hati, dan qanaah. Nah ini harus seragam. Suami istri harus seia sekata di dalam membawa kunci ini. Jangan sampai sekarang suaminya sabar, istrinya apa? Bubar, ngajak. Udah deh mas, cerai aja. Itu. Makanya saya tulis buku, saat istri berkata, kalau jantan ceraikan aku. Wah ini saya bawa contoh 5. Gimana mas, habis sudah? Udah habis ya. Itu buku kisah-kisah cerita nyata dan konsultasi dari beberapa jamaah yang ada di Indonesia, akhirnya kita bukukan kalau jantan ceraikan aku. Ini problem masalah rumah tangga, ada yang sampai ya, alhamdulillah ada yang di pengadilan batal, ada yang puluk ini gak jadi ya, dari konseling itu. Tapi ada yang memang sudah bablas, sudah tidak bisa diselamatkan. Intinya memang itulah rona-rona rumah tangga. ada saat-saat bahagia, ada saat-saat sedih. Dan tolong Pak, Ibu terutama, Ibu ini suka nuntut cinta. Makanya tiap hari, Mas, Mas ini masih sayang sama saya enggak? Kalau saya enggak sayang sama kamu itu ngapain sampai kakar? Maksudnya, harus diungkapkan. Sayang deh, sayang. Hadirin sekalian, tolong dicamkan. Rumah tangga lambat laun tidak selamanya akan dikawal oleh cinta. Tolong dicamkan. Makanya pernah ada salah seorang sahabat datang ke Umar bin Khattab, atau salah seorang muslim datang ke Umar bin Khattab, wahai Umar, saya akan menceraikan istri saya. Loh, kenapa? Karena saya gak cinta. Loh kan, apa kata Umar? Kalau sekarang harus dikawal oleh cinta, kalau sekarang kamu nikah karena cinta, untuk apa sekarang gunanya merawat titik cinta dan untuk menghilangkan kebencian? Bahkan hadirin sekalian, tolong dicamkan Bapak Ibu sekalian, yang bisa mengawal awetnya rumah tangga nanti kalau sudah pernikahan berjalan 5-10 tahun adalah keseimbangan hak kewajiban, bukan cinta. Siapa yang paling bisa merawat hak dan kewajiban, dialah yang paling bisa mempertahankan rumah tangga. Ya kalau sekarang kita itu yang-yangan terus tiap hari, emang kita mau bikin sinetron? Gendong-gendongan terus. Kapan kerjanya? Oh, anak segede-gede. Iya. Ada kadang-kadang. Itu masih kurang percaya aja. Bola balik, Mas. Mas ini serius enggak sama saya. Udah mikir 10 tahun. Nah ini anak dulu jadinya pakai alat. Ini anak 4, 5. Ini memang bikinnya merem. Jadi insya Allah. Cuman memang perempuan itu selalu ingin menggunakan bahasa verbal. Nah ini saya ingin kasih ciri-ciri wanita, Pak. Nah ini tolong, ada kelebihan wanita yang tidak dimiliki laki-laki. Ini karakter utama perempuan, ya. Perempuan itu satu, ya, selalu menonjol di dalam pembicaraan. Makanya, wah, entar dulu. Udah ngomong. Makanya lihat aja, wanita itu kalau menghadapi masalah, ngomong dulu baru mikir. Beda dengan laki-laki, mikir dulu baru ngomong. Nah itu bedanya laki sama perempuan. Anda ngomong sana, ngomong sini, baru mikir. Iya ya, salah lagi. Udah bosok kalau macamnya, baru ngomong. Oh iya ya, gue salah lagi. Tapi kalau laki-laki, diem dulu. Sehingga kadang-kadang ada sekian miskomunikasi. Ini suami saya kayak patung, punya masalah, diem aja, kagak ngomong. Ngomong dong, membicara dong. Padahal laki-laki itu maunya diam dulu, mikir dulu, ini masalahnya kira-kira solusinya apa, baru memutuskan. Lah perempuan enggak, ngomong dulu, yang paling puas. Ngomong soal, ngomong sedikit puas, jengkelnya baru diam. Nah itu perempuan. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, ciri khas wanita. Kalau ditanya, kalau soal masalah keduniaan, aku punya apa? Tapi kalau laki-laki, aku punya siapa? Nah itu. Saya kalau gak percaya, saya tanya ibu-ibu di sini. Tolong dijawab jujur, Bu. Nah, jujur ini. Kalau sekarang ada seorang perempuan ditawarin laki-laki, mau nikah, Mbak, ini ada laki-laki ganteng, putih, mancung, tinggi, nganggur. Aduh, ya. Sama pilih emas, berlian, mutiara, perak. Pilih mana, Mbak? Ayo. Yakin pilih yang kedua. Gak mungkin pilih laki-laki ganteng, nganggur. Emang gue makan ganteng. Tapi kalau laki-laki suruh milih, pasti, Mas, ini ada perempuan cantik ini, sama pilih emas, pilih yang perempuan. Makanya lihat aja, banyak laki-laki umur 70 tahun dapat, banyak laki-laki 71 dapat 17. Tapi gak ada kan ceritanya perempuan 7. Anda jarang. Ya, kalau laki-laki 71 dapat 17 ada banyak. Tapi kalau perempuan 71 dapat 17 jarang. Ngapain gue? Loh, di nenek-nenek. Makanya disinilah rahasianya. Kenapa di surga itu tidak ada bidadara? Disebutkan dalam Quran kan? Yang ada bidadari. Emang kita gak dapat semua. Cuma Allah tunjukkan bidadarinya. Karena cenderung laki-laki ke perempuan. Kalau perempuan cenderungnya aku punya apa, yaitu dunia. Makanya Allah janjikan soal masalah kepemilikan keduniaan di surga, masya Allah, untuk wanita. Ini ciri khas. Kemudian ciri khas wanita itu biasanya sensitif. Aduh, perasaannya lebih tinggi. Makanya wanita itu sering paling pingin dipahami. Jangan berusaha untuk memahamkan wanita. Tapi wanita itu harus dipahami. Kalau tidak cegol. Harus dipahami. Pokoknya ini dipahami. Nah, selanjutnya wanita itu paling terpengaruh dengan orang lain. Jadi kalau laki-laki lihat aja, mau pakaian apa saja gak akan terpengaruh dengan sekitarnya. Tapi kalau perempuan, lihat sepatu, lihat temannya, kalau melihat temannya apa saja, ulang masih cerita ini cerita itu, sehingga kadang-kadang bahagia dengan orang lain. Bahagia dengan orang lain. Jadi waduh, enak ya, itu sudah punya kalung, enak ya, dia sudah punya rumah, bahagia dengan orang lain. Sehingga kadang-kadang kalau dia tidak mendapatkan, ngomel-ngomel, maki-maki, ngomong, mas, selama nikah 10 tahun ini saya tidak bisa berbahagia dengan kamu. Masya Allah. Padahal bahagia ada di dalam diri dia. Digali, dicari. Gak akan nemu siapa saja yang menikah mencari kebahagiaan dari suaminya. Dia akan bisa. Bahagia ada dalam diri kita. Ibarat sekarang ibu-ibu, kita ngaca. Kalau kacanya ini sudah bagus, muka kita bagus, muka jelek orang lain jangan sampai terpengaruh. Harusnya kan begitu. Jangan sekarang kita ngaca bareng-bareng sama orang, muka orang empat kanan kiri kita jelek, muka kita bagus, ya udah kita jelekin aja sekalian, biar bareng sama-sama jeleknya. Enggak dong. Oleh karena itu adik-adik sekalian, sekali lagi, kalau kita bicara masalah as-sakina ada di dalam diri kita, yang tadi kuncinya lapang dada, tenang hati, dan qanaah derajat yang sedikit, yang halal. Nah, selanjutnya mawaddah. Al-mawaddah itu dari kalimat wudud, yaitu kasih sayang. As-sakina, tenang, kasih sayang. Karena yang sekalian, semua manusia dititipin oleh Allah, yaitu perasaan cinta. Tapi tolong Bapak Ibu sekalian, memiliki perasaan cinta lebih mudah daripada pekerjaan cinta. Semua orang gampang merasakan cinta, menghadirkan, tapi merawat, itulah disebut dengan pekerjaan cinta, tidak semua orang bisa. Apalagi kalau sudah cinta karena Allah, benci karena Allah, dan inilah harusnya cinta yang kita miliki. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba lillah wa a'ta lillah wa abghadha lillah wa ahabba lillah faqad istakmala iman. Barang siapa yang memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, membenci karena Allah dan mencintai karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Hadirin sekalian, sekarang ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Mungkin ini sampai berapa kotak nasinya, Pak? Nah, ini udah bersih, udah berpulang. Sampai jam berapa, Bu? Ya, subuh ya, sepakat ya, subuh. ini udah jam 12 Indonesia. Oh gitu. Oke. Ini saya sarankan pertama. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak juga, jagalah dandanan Anda. Kita jangan sampai sekarang ini sudah mentang-mentang suami saya puas dengan ini, apa adanya, terus kemudian gak mau merawat diri. Tolong ibu-ibu sekarang, bapak-bapak ini semuanya, terima apa adanya karena udah gak ada lain. Kadang-kadang Masya Allah ada sebagian wanita seperti yang dikatakan pepatah Arab, keluar kayak kijang, di rumah kayak ketek. Ya kalau kijang itu kan dandan gak ini cantik terus gitu. Kalau di rumah Masya Allah, kadang-kadang ini suami istri saya ataupun dia pulang dicium si dade bau BPO, tangannya balsam, bagian depan tomat jebrol, jilbabnya nenek umbelan. Terus kalau ada yang lainnya udah jadi kona'ah kan. Ini ganda. Mana dandananmu ketika dulu pada waktu walimah, pada waktu khidbah? Ini. Dan tolong terutama ibu-ibu, saingan ketat bu, jangan macam-macam. Kalau jadi gini, enggak baik. Ini saingan ketat. Gitu. Jadi, dirawat. Ya, dengan baik. Alhamdulillah sekarang sarana olahraga, makanan, terus termasuk kontrol makanan. Masalah makan ini juga berat ya. Ya, makanan yang sehat. Jangan sampai kita dibohongi lidah. Enak di lidah, rusak di badan. Harusnya enak di badan, biarpun lidah tidak menikmati. Tapi memang susah. Apalagi orang sudah hobinya kuliner ya. Kuliner itu adire kulino kan gitu. Ada makanan yang dipikir sudah. Nah ini. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah rumah. Rumah ditata yang bagus, yang rapi ya, sehingga menyenangkan. Nah termasuk juga nasihat terpenting adalah ta'atu zauj. Bagaimana ketaatan kita terhadap suami ini diperbaiki. Kadang-kadang ada sebagian perempuan yang sangat berani sama suaminya dan tidak memiliki apa ya, izah suaminya. Karena apa? Digerogotin kepemimpinannya. Setiap perintahnya dieyelin ya, dibantain. Contoh aja, disuruh bikin teh. Bu, tolong dibikinin teh dong. Kan udah gede, memang gak bisa bikin. Udah gede lagi. Bikin sendiri gak bisa. Bukan masalah udah gede, bisa aku tidak. Ini masalahnya adalah pelayanan. Bagaimana bahagianya seorang suami ketika dilayani. Ya, ketika. Makanya saya sarankan di sini, ibu-ibu dari mulai memilih warna pakaian, dari mulai memilih bau parfum, itu disesuaikan dengan selera suami ibu. Karena tolong dicatat ibu-ibu, kalau soal masalah warna pakaian dan juga parfum ini, yang pertama kali menikmati itu bukan ibu, suami. Yang pertama kali mencium siapa? Bukan yang mengenakan pak minyak wangi kan? Bapak lihat kalau nyemprotin minyak wangi kan rasanya nggak bau-bau juga. Orang lain yang merasakan 5 meter sudah kena. Artinya di sini diperhatikan. Apalagi kadang-kadang suami itu trauma dengan bau-bau tertentu ya. Ya, kadang-kadang ini kayak minyak serimpi. Jadi kenapa-kenapanya nggak bersahaja pulang. Jadi ada bau-bau itu bisa membuat orang itu senang, bikin orang itu beriang, bikin orang serius. Makanya ada istilah terapi aroma. Itu aroma itu penting. Terus pilih pakai ini warna. Kalau memang suaminya nggak suka warna tertentu, jangan dipakai. Kadang-kadang ada dua suami istri kondangan geger nggak jadi. Tengkar diserang karena kritik mengkritik pakaian. gue pakai pakaian gini kayak tomat deh. Jadi tersangkut. Jadi gerinti yang pada dengan jalan tempat. Mereka balik aja. Jadi gerinti. Makanya. Nah, tidak kalah pentingnya juga ibu-ibu terutama jaga rahasia rumah tangga. Terutama rahasia suami, jangan sampai diunggah, jangan sampai disebar. Kadang-kadang diri sekalian yang saya katakan tadi, karena wanita itu memiliki kelebihan tadi itu, doyan ngomong, ya, itu, doyan kan, lihat kan, itu kadang-kadang cerita saking enaknya sama temennya, itu suami sampai digosip. Jadi ngumpul ya bicara di sono, sini sono, sini kehabisan bahan suaminya masing-masing. Ah suami saya itu begini nih, makanya nggak karuan-karuan makanya, itu yang tidurnya ya ini masya Allah, ini aneh. Kalau sudah sekarang masing-masing apalagi si suami juga ya sudah tidak punya keinginan tinggi menjaga rahasia rumah tangga dan istri juga dijamin tidak akan lama. Maka rumah tangga yang bagus adalah masing-masing sepakat seberat apapun rahasia tetap harus dipegang. Apalagi diceritakan kepada mertua, ini sangat berat. Kadang-kadang ada sebagian perempuan yang gampang bercerita tentang masalah rumah tangga, terutama soal masalah gaji atau kehidupan ekonomi suaminya yang lagi turun kepada bapaknya. Di sini bisa jatuh harga dirinya. Dan mungkin juga izahnya dan juga selama ini masya Allah di depan mertuanya terhormat, jadi akhirnya martabatnya jatuh. Harusnya dijaga. Dan ya masalah menghadapi kehidupan ekonomi, jangan sampai ekonomi ini dijadikan sebagai penentu terus dan tidaknya satu rumah tangga. Karena giliran duit banyak masya Allah ya, suami disayang, di ini diperhatikan, giliran jatuh suami ditinggal, itu enggak benar. Malah sekarang lagi sakit, lagi dalam keadaan miskin, lagi dalam keadaan prihatin, itu ujian cinta, ujian perhatian dan ujian kesabaran. Itu apalagi tidak mau melayani suami pada saat sakit, itu enggak boleh. Ya tetap harus ditungguin ya, dirawat dan yang lain. Nah, selanjutnya menjaga harta dan anak suami. Harta jangan sampai dihambur-hamburkan. Ya, hendaknya ada semacam ada mengatur dengan baik. Ini harta harus kita simpan sebagian, harus kita belanjakan sekian. Karena akhirnya di sekalian kita memang hidup di dunia dituntut seperti itu. Enggak ada di dunia ini yang berlebih. Sekaya apapun kalau kita ingin tanya, Pak, gimana Pak? Kurang enggak duitnya? Masih kurang. Ya, tanya sama terutama ibu-ibu, dikasih belanja berapa aja kurang. Ya, enggak ada. Masya Allah saya sudah cukup. Perlu gaji 800 di Indonesia juga kurang. 2 juta juga kurang, 5 juta juga kurang. Makanya di sini bagaimana manajemen pengaturan, dan jangan sampai ada diri sekalian kita bikin keruh harus ini diri kita, kehidupan kita dengan berbagai macam hal-hal yang sifatnya tidak perlu. Ini juga hendaknya diperhatikan. Contoh aja kadang-kadang masalah soal pulang kampung. Soal masalah pulang kampung itu kan nggak perlu. Jadi kadang-kadang ribut sampai masya Allah ngancem minta cerai gara-gara pulang kampung. Yang lebih aneh lagi, mudik ke rumah saya dulu apa ke mertua? Nah itu kan teknis saja sampai ngancem cerai coba. Nah, ini kan merusak dengan sesuatu yang sepele sekali. Nah tidak kalah pentingnya ini masalah pelayanan. Batin mu'asyarah bil ma'ruf wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Ya, tolong dicatkan ibu-ibu, kalau ibu-ibu menolak ajakan suami, menolak ranjang suami, kata Rasul apa? Ayyuma imra'atin da'athu da'athaha zawjuha ila firasyiha fa'abat فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تسلم. Perempuan mana saja yang diajak suami keranjangnya menolak, kemudian semalaman suami marah, maka dikutuk malaikat sampai pagi. Karena ini masalahnya penting. Tapi beda kalau suami diajak nolak, nggak dikutuk. Nah itu kelebihannya suami. Makanya ini tafsir disebutkan di dalam tafsir Ahkamul Quran karangan Imam Al-Qurtubi. Allah memberikan derajat laki-laki di atas wanita, di antaranya adalah kalau seandainya sekarang ini laki-laki diminta suaminya menolak, tidak dikutuk malaikat. Tapi kalau suaminya meminta, sama suaminya nolak, istrinya nolak, maka dikutuk sangat pasti. Sampai di dalam hadis Rasulullah, Rasulullah melayani walaupun di dapur atau di atas mana kuda, artinya di sini bukan di dapur bawang putih bawang merah berdebatan nggak, bukan masalahnya, artinya kebutuhan ini tidak bisa ditunda-tunda. Makanya sampai kalau seandainya sekarang si istri sedang puasa sunnah tidak mendapatkan izin suaminya, maka diharuskan membatalkan karena barangkali minta siang. Bisa saja. Ya lagi puasa kan repot, ya dibatali. Jadi sampai seperti itu Islam. Dengan demikian ini merupakan suatu hal-hal yang sensitif yang harus kita betul-betul perhatikan. Kemudian hal yang penting hadirin sekalian, jangan sampai tunjukkan perselisihan dan juga pertengkaran, ketegangan suami istri ini di depan anak. Tolong Pak, ibu-ibu, kita punya masalah pasti. Yang saya katakan masalah itu ada sifatnya garam. Karena kalau kita hidup cuma monoton, kita tidak ada gairah dan tidak ada dinamis, dan tidak ada suatu perkembangan di dalam rumah tangga kita. Ya adanya seperti itu aja. Makanya kadang ada orang bilang, Pak, saya itu pengen punya istri yang bagus, gak runtut, pokoknya taat dan nurut, gak pernah protes. Lantum nikah aja tiang masjid itu. Jadi apa-apain gak pernah protes. Itu manusia ya begitu. Cewek bawel itu bawaannya perempuan. Gitu. Makanya ada masalah itu yang sifatnya penyeimbang. Makanya dari sekalian, kalau sekarang ada perempuan susah diatur, cara yang paling bagus carikan saingannya. Jadi kalau saingan, kalau ada saingannya itu jadi bagus, ya gitu. Jadi ada penyetabil kan gitu. Memang ini anehnya perempuan, kalau ditawari madu mati mau, madu hidup susah. Madu hidup susah. Nah kan. Jadi itulah yang sekalian khilafiyah atau ketegangan kadang-kadang mempengaruhi anak, bapak-bapak. Ada sebagian orang tua yang cuek. Mungkin anak dilihat, Pak, saya mau tengkar, mau ini, anak saya kayaknya enggak ada masalah. Enggak ada masalah dari sisi zahirnya. Tapi sebetulnya bapak, walaupun anak itu umur 3 tahun, yang penting dia paham itu sangat mempengaruhi mental anak. Dan bisa trauma. Dan nanti akhirnya, kalau si anak melihat orang tua perempuan selalu menang, nanti pada saatnya gede, nanti yang jadi masalah, dia ketika nikah suaminya dibikin seperti bapaknya. Iya. Wah, ibu saya itu dulu sama bapak saya, untuk supaya lanjut rumah tangga, selalu harus menang. Saya juga harus menang sama suami. Jadi suaminya hidup tertekan. Jadi suami takwa, takut istri tua. Makanya dia sekalian, laki-laki yang tidak berani poligami itu laki-laki istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Itu. Makanya aslinya sunnahnya itu poligami. Lihat firman Allah. Fangihu matabalakum minan nisa'i masna wa sulah, nikailah wanita yang baik 2, 3, 4. Aslinya 2. langsung kalau bisa. Tiga, empat. Nah baru fa'in khintum, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil. Maksudnya satu saja. Sehingga nikah satu itu nikah ketakutan. Iya gak? Gak Allah mengatakan fa'in khintum, ketakutan. Gitu. Loh kan? Udah mulai boleh kan? Berarti anak berakhir tuh ini. Berarti anak berakhir ya, nikah. Mulai cacar ini, mulai melek ini. Habis ini nanti bapak yang digorok. Iya. Jadi adik-adik sekalian, kembali lagi soal masalah cerai juga. Tolong baik suami maupun istri, ini juga masalah sakinah mawaddah warahmah. Jangan gampang menjatuhkan cerai, apalagi masalah belum dipikir secara masak. Tolong bapak sekalian, pintu cerai adalah pintu terakhir. Kalau kita sudah cari lagi semua pintu gak temu kecuali satu ini, maka ini adalah tawaran yang paling murah, bayaran yang resikonya paling mudah. Karena kalau dipertahankan keduanya lebih sengsara dan lebih menderita, dan keduanya saling merasa terzalimi, maka lebih praktis cerai. Tapi cerai itu bukan solusi. Ini amalan. Makanya di sini ada tahapan-tahapan. Apalagi seorang istri yang gampang untuk cerai, kata Rasulullah, ayyuha imra'atin talabat min zawjiha talaqan min ghairi ba'sin lam yajid raihata al-jannah. Perempuan mana saja yang gampang menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i, maka tidak menemukan baunya surga. Itu kadang minta apa nggak dikasih, cerai. Terus makanya Pak, alhamdulillah, kenapa cerai itu tidak diberikan ke perempuan? Ya, itu bisa jatuh gampang. Tiga apa lagi? Oh, kadang sehari itu cerai ini bisa 7 kali kok. Minta sepatu ganti nggak dikabulkan, cerai. Ini cerai. Alhamdulillah. Nah, karena laki-laki ini akalnya sehat dan sempurna, maka diberikan 3 kali. Nah ternyata gak bisa jaga juga. Lihat Pak, Allah memberikan sanksi berat. 3 boleh balik lagi ke istrinya, kecuali istri menikah dengan orang lain. Kalau menikah dengan orang lain, kemudian ternyata dia cerai normal, bukan untuk disuruh cerai, atau nikah tahlil, nikah rekayasa untuk menghalalkan suami pertama, enggak, itu haram, enggak boleh. Normal baru boleh balik lagi. Ini pelajaran. Seakan-akan Allah mengatakan kepada dia, laki-laki, kamu ini saya percaya untuk jaga memegang cerai. Karena saya anggap kamu itu mentalnya bagus, akalnya sempurna. Lo kok juga enggak bisa menjaga dia nih? Rasakan, istri kamu diambil orang, enak enggak? Nah, itu pelajarannya. Sehingga dari sekalian, jangan sampai kalimat cerai itu gampang kita ucapkan, laki dan perempuan. Dan usahakan, ceraikan kalimat cerai. Jauhkan dari itu. Ceraikan kalimat cerai. Harus dijauhkan. Masih banyak jalan menuju Roma, apalagi irama. Terus kemudian, tolong jangan sampai kita ini bermuamalah, terutama bapak-bapak, ini rahasia. Jangan sampai kita itu berinteraksi dengan istri kita pakai akal, Pak. Kalau wanita ini dihadapi pakai akal, kita sering kecewa. Hadapi wanita dengan hati. Kalau kita pakai akal, Masya Allah, kadang-kadang nyesek dada kita. Kadang-kadang yang dilakukan serba gak masuk akal, serba bikin kita itu jengkel. Tapi kalau pakai hati, ya dasar memang perempuan. Memang mampunya seperti itu. Alhamdulillah. Ya adanya ini, ya kita syukurilah. Terus kelembutan, kasih sayang, itu harus ya. Ini terutama hari-hari baik, saat-saat Idul Fitri, Idul Adha, atau mungkin ini kita kasih saling memberikan hadiah. Ini untuk menghilangkan satu ketegangan dan juga mungkin kerenggangan, karena hubungan itu bisa saja terjadi kehangatan dalam hidup itu pasti selalu ada. Terutama saya ingin ini sadarkan kepada ibu-ibu, tolong ibu-ibu, suaminya ini bantu taat sama Allah, bantu ngajinya rajin, jangan dikendorin. Mau ngaji dikasih PR, kasih masalah. Kadang-kadang ada sebagian istri tidak memberikan ruang gerak suami beraktivitas untuk mengekspresikan keagamaannya, ngajinya, dakwahnya, dan ibadahnya, ini juga enggak baik, ya. Terus kemudian tolong hilangkan kejenuhan hidup ini dengan sholat. Dan kalau memang sholat juga enggak kena, bisa dengan rekreasi. Caranya, ada suatu cara kalau memang ada banyak masalah. Caranya coba bapak ibu bikin form. Form suami, form istri. Terus kemudian jalan-jalan, cari tempat, enggak bawa anak. Ya, anaknya ditinggal. Ditipin sama mertua atau siapa. Nah di sana nanti pacaran lagi. Nah ini kayaknya sudah kering, ini sudah gak beres. Coba di sana kumpul, mencoba untuk menumbuhkan kasih cinta, kasih sayang, kerinduan seperti nostalgia pada zaman dulu. Kemudian setelah itu tukar bond, tulis apa-apa yang tidak Anda sukai ke saya. Fokus istri, apa-apa yang tidak saya sukai dari mas. 1, 2, 3, 4. Si suami juga gitu. Apa-apa yang tidak saya sukai dari kamu deh. 1, 2, 3, 4, 5. Oh kebanyakan istri. Berarti ini suami istrinya yang lain. Nah di sini nanti ada penyelesaian satu-satu. Setelah masalah kok banyak banget, udah kita bikin skala prioritas. Yang harus cepat kita selesaikan ini. Solusinya apa? Ayo kita cari bersama-sama. Karena pada akhirnya sekarang, kalau memang terus-terus dengan cara yang baik, kalau sekarang bubar, bubar caranya dengan cara yang baik. Jangan terus, enggak bubar, enggak kayak begini. Ini hubungan apa? Nikah enggak, rumah tangga enggak, pisah terus. Dan tidak ada komunikasi yang hangat, tidak ada komunikasi yang akrab. Yang ada, ngomong dikit tersinggung. Ngomong dikit sekarang ini sensitif, akhirnya marah. Kapan kita sekarang bisa menyelesaikan perkara-perkara yang penting kalau seperti ini? Nah, juga tolong jangan sampai jadi suami bakhil. Makanya di dalam Islam itu, kalau ada suami bakhil sampai pada tingkatan kebutuhan wajib tidak dipenuhi, istri boleh ngambil duit tanpa izin. Itu. Tapi tolong, itu kebutuhan primer. Bukan berarti saya ngajarin ibu nyolong ini. Wah alhamdulillah nih, Ustaz ngajarin nyuri nih. Boleh nih nyuri. Bukan. Maksudnya tidak nyuri. Kalau dikannya deh ngambil duit saya. Enggak, saya enggak ngambil kecuali hak saya. Boleh. Ini dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilapori oleh seorang perempuan gindul, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu pelit, suka tidak memberikan nafkah ke saya. Ambil sesuai dengan hak kebutuhan kamu. Tapi kalau ambil untuk jalan-jalan, untuk yang aneh-aneh enggak haram. Ya enggak boleh. Itu makanya ibu-ibu jangan suka ngentit duit suami. Kadang-kadang enggak apa, saya enggak pernah ngentit, cuma pindah dompet. Ini sama juga. Ya, enggak boleh gitu. Terus kemudian jangan sampai ibu terutama hidup dengan akal orang lain. Jangan. Orang lain pengin ini, orang lain. Orang lain sekarang punya tujuan hidup ini, orang lain. Hidup dengan akal kamu sendiri. Hidup dengan perasaan kamu sendiri. Jangan pakai akal orang lain. Dan tolong dijaga, jangan sekali-kali hidup merasa sendiri. Sehingga mau apa sekarang terserah saya. Tidak boleh. Kita sekarang ada suami, ada mertua, ada orang tua, ada anak ini. Kita harus hidup, perhatikan kanan kiri kita. Tetapi tolong, pemain cuma dua, suami istri. Jangan sekali-kali menjadikan penonton sebagai pemain. Terkadang permasalahan rumah tangga itu bisa hancur, kadang-kadang melibatkan orang luar, baik itu mertua atau siapa saja. Tolong, penonton tetap penonton, pemain tetap pemain. Dan yang menjadi pemain penentu rumah tangga adalah suami istri. Orang lain boleh kasih urun rembuk, orang lain bisa memberikan masukan, orang lain bisa memberikan nasihat. Tapi yang menentukan adalah saya sama istri saya atau saya sama suami saya. Kadang kita diatur banget, disetir sama orang lain, entah ibu mertua, orang tua. Akhirnya hidup kita ngambang. Karena standar orang tua belum tentu sama dengan kita. Tujuan hidup secara rinci selain Islam, selain ibadah bisa beda. Gitu. Terus kemudian jangan suka memukul, jangan suka memaki. Apalagi seorang istri dihina. Tolong Pak, ini istri kita. Kalau kita hina, yang terhina siapa? Istri kita sendiri. Makanya suka memukul, menghina itu bukan tabiat kaum mukminin. Ya, kita rendahkan. Dan seorang istri adalah kata Rasulullah, ittaqun nisa'a fa innahu awanun 'indakum. Hati-hatilah kamu jaga istri kamu, karena dia itu ibarat nitip, ibarat sekarang dia itu dompleng hidup. Coba Pak, kita bawa kemana saja dia ikut. Betul-betul dia itu dompleng nitip, bahkan tergantung kita. Kita pindah ikut pindah, kita sekarang tinggal dalam kondisi miskin juga ikut miskin. Ketika kita berkecukupan berlebihan juga Masya Allah merasakan. Intinya suka duka selalu bersama kita. Kenapa kita harus menghinakan orang yang paling dekat dengan kita? Yang dikatakan oleh Rasulullah, an-nisa'u syaqa'iqur rijal, teman hidup. Ya. Terus kemudian jadikan pemaaf, lemah lembut, lapang dada itu suatu yang realita, suatu yang nyata, jangan hanya teori. Ya. Terus kemudian jangan lupa ya, ada waktu untuk ya jalan-jalan, ada waktu untuk nyantai. Jalan hidup itu selalu serius terus ya, tapi jangan main-main terus. Ya, main-main terus juga anjur, serius terus juga anjur. Makanya sampai di dalam Islam itu ketika kita mendatangi istri itu jangan sampai seperti hewan mendatangi lawannya, main tancap. Ada makan pada mukul dimanya lah gitu. Masa langsung gitu. Ada mukul dimanya itu anjuran Islam. Gitu. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, tolong Bapak Ibu sekalian, jangan sampai nikah niat untuk merubah watak. Masing-masing orang punya kelemahan dan itu menjadi watak. Tapi tolong, saya sering umpamakan, watak itu seperti kotoran yang ada di gelas ini. Bukan kita ingin tuangkan, kalau kita tuangkan berarti dibunuh. Tapi kasih air sebanyak-banyaknya. Insya Allah yang keruh itu jadi naik, jadi netral. Umpamanya ada orang yang wataknya pemarah, tapi kita gali, ternyata Masya Allah dermawan. Terus apa namanya, ringan tangan. Maksudnya ringan tangan itu gampang nolong orang, bukan nempeling orang, bukan gambar orang. Masya Allah, dengan kita tumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain, ini ketutup sikap marahnya. Jadi marah ini susah, tapi ada orang yang cepat marah, cepat sembuh. Itu ada orang yang cepat, ada orang yang susah marah, gampang sembuh. Nah, ini orang paling bagus. Ada orang yang gampang marah, susah sembuh. Ini paling jelek. Marahnya paling gampang, tapi sembuhnya Masya Allah sampai 3 tahun diinget, nggak sembuh-sembuh. Setiap ada masalah diinget lagi, ya kemarin ya, lagi diinget. Nah, sekarang kalau bisa orang yang susah marah, susah gampang sembuh, itu yang paling bagus. Dengan demikian, nah juga ada hal yang perlu diingat, jangan sampai nunggu mukjizat, jangan sampai nunggu karomah wali itu, wali datang ke rumah kita untuk bantu menyelesaikan rumah tangga kita. Kita memiliki masalah semuanya jalannya adalah realistis. Makanya selesaikan dengan cara-cara yang realistis. Apalagi minta bantuan dukun supaya akur. Nah, nanti kita akan bahas itu, membuka dunia klinik dan perdukunan. Karena orang Indonesia itu masya Allah serba dukun, Pak. Coba bayangkan, dukun itu dijuluki di Indonesia orang pinter. Kapan pinternya itu? Kayak gitu aja udah pinter. Gitu kan? Makanya kalau ada lomba olimpiade, orang pinter seluruh dunia. Dari Jepang pinter bikin robot. Dari Jerman bikin kapal selam. Dari Indonesia pinter nyantet. Kapan menangnya? Nanti kita bahas. Pengen akor sama suami istri datang ke dukun. Makanya orang itu kadang saya heran, Pak, yang datang ke tempat ponari kemarin itu, Pak. Yang ponari yang ngalahin Pocari Sweat itu, airnya, saingan itu. Itu ada yang sekali, ada yang S1 MIPA datang. Minta obat ke ponari, coba otaknya di mana itu. Makanya orang itu kalau mau datang ke dokter, Pak, otaknya dititipin sama tetangga. Pak, nitip otak. Lu mau kemana? Kukul lari biar lancar. Gitu. Masya Allah. Ini selesaikan dengan cara realistis. Nah, inilah hal-hal yang kita bisa sampaikan. Sebetulnya masalah rumah tangga itu tidak bisa kita batasi dengan satu pertemuan begini. Tapi inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan satu wacana, kemudian menjadi suatu pemahaman, kemudian mudah-mudahan menjadi satu prinsip untuk mempertahankan sakinah, mawaddah, warahmah di dalam keluarga kita. Saya kira nggak usah datanya jawab, ya. Ada pertanyaan nggak? Tapi jangan sulit-sulit ya, Bu, ya. Pokoknya jangan pojokin laki-laki deh. Saya laki-laki soalnya. Nanti saya tersinggung nanti. Iya. Proses biar kita fair, Pak. Ini bukan berlakukan itu boleh berlaku atau bisa berlaku semuanya, Pak. Jadi nanti kita enak sih, Pak. Satunya kita banyak mau nanya tadi, Bapak. Selanjutnya Pak Jami. Kalau saya ini harusnya sudah tidur, jadi kelewat sudah. Udah jam 1 ini. Jadi udah gak bisa tidur. Apalagi kalau bahasanya poligami lebih gak bisa tidur. Gak ngelewatnya tenang juga. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menghadapi kehidupan yang suaminya atau istrinya yang melarang pergi ke kajian-kajian ilmu syar'i dalam Islam? Ya, Bapak Ibu sekalian, memang ini problem, terutama saya dapatkan di Jakarta banyak. Kadang suaminya semangatnya si istrinya masya Allah ngendori kerjaannya ngurupi sono ngurupi sini, paling banter rujak lutis gitu ya. Itu dok kerjanya ambil ngobrol gitu. Coba Pak, ibu-ibu itu yang model-model seperti ini suruh baca Al-Quran dapat satu lembar aja udah ngantuk, tapi kalau gosip 3 jam melek. Jadi sehat gitu badannya. Gak tahu tuh kesehatannya tiba-tiba muncul. Kalau masuk angin, kalau udah gosip hilang masuk anginnya. Gitu. Nah, ada tapi sebenarnya ini ngajar masya Allah. Saya temukan banyak. Suami istrinya rajin ngaji. Suaminya melarang. Ada beberapa faktor suami melarang ngaji. Satu, khawatir kalau istrinya ngerti nanti jadi tahu. Nah, salahnya ketahuan. Nah, itu ada sebagian laki mau ada begitu. Wah, nanti kalau istri saya ngaji, jelek saya jadi ketahuan ini nanti. Udah deh, gak boleh ngaji aja. Ini gak benar, harusnya kita gentle. Namanya manusia itu kan kata Rasulullah, puluh bani ada makhotor. Semua manusia punya potensi salah. Alhamdulillah ditegur oleh istri saya dan dibantu. Saya sibuk kerja nggak bisa ngaji, istri saya bantuin saya nambah ilmu. Masya Allah, alhamdulillah. Cuma saya ingatkan juga ibu-ibu, Kalau ibu-ibu sekarang rajin ngaji, ilmunya tambah banyak, suami minim, kalau ngingetin juga yang hati-hati, jangan model guru sok pinter. Mas, mas ini kayaknya udah orang sesat deh. Ini gurunya tau kok. Nanti gurunya yang ditawain nanti. Contoh aja diri saya, ada sebagian anak yang baru ngaji, orang tuanya karena jahil langsung dikatakan, Pak, Bapak nanti kalau begini terus mati gue gak sholat itu. Gak enak rasanya, pelan-pelan Pak, dikasih penjelasan langsung gitu kan. Karena memang ada sebagian istri kurang bisa komunikasi untuk memahamkan suami supaya minimal mentransfer ilmu yang didapat dari ustaz itu bisa enak didengar oleh suami. Caranya apa? Model bertanya aja, Mas, kira-kira sholat kayak seperti ini belajarnya dari mana, Mas ya? Aduh, saya mah dapatnya dulu di bangku SD pas sholatan. Oh, berarti Mas, saya itu kemarin dapat pelajaran dari guru ini, coba lihat bukunya, baca. Alhamdulillah, tenang kan? Atau mungkin siji dikasih supaya lihat tata cara sholat Nabi. Ini caranya. Dengan demikian, insya Allah ada pelan-pelan kesadaran. Nah, kalau memang dia tidak bisa rutin, jangan rutin dulu, aja yang kajian-kajian yang insidental seperti ini. Atau kita ajak main di ke tempat orang-orang yang mungkin sudah rajin ngaji, disuruh untuk menjelaskan, mengajak, insya Allah pelan-pelan akan dapat. Bagaimana mempunyai suami yang berbeda manhaj dengan kita? Ya itu tadi, bagaimana kita mencoba untuk mentransfer, memahamkan, kemudian memberikan buku-buku, kaset-kaset, CD dan yang lainnya, insya Allah. Dari situ nanti ada muncul perubahan pelan-pelan. Dan tolong ya, namanya perubahan itu tidak bisa drastis dahsyat. Kadang-kadang masalah tentang sholat saja untuk berubah bagus itu butuh sampai 3 tahun, 4 tahun. Berubah rokok, apalagi rokok itu bisa 7 tahun. Ya, itu susah. Makanya kita sambil memohon, berdoa, tidak apa-apa, semangat untuk usaha terus. Tolong dijelaskan Pak Ustadz bagaimana cara mengajak suami untuk bisa sama-sama berjalan dalam keluarga tetapi jalan Allah. Ini aduh sama ya. Intinya hadir sekalian, ada hal yang sangat bagus, tepat. Suami kita tidak ajak main ke rumah Ustadz tanpa terasa, tanpa nanti ada satu pemberitahuan bahwa nanti awas mas, nanti di rumah ustaz mas bakal begini ini ya, pokoknya hati-hati aja, mas ini juga banyak menyimpang, jadi nanti saya bawa ke rumah ustaz supaya diajar ya. Nanti udah pokoknya di sana bakal dinasihatin habis sama ustaz itu. Dan bagaimana cara meyakinkan suami bahwa pekerjaan di rumah itu banyak dan mengurus tenaga. Sebab suami saya selalu menyepelekan kerjaan rumah tangga. Ini memang betul, rata-rata suami begitu karena jarang di rumah. Oleh karena itu di sini caranya gampang bu, coba tinggal seminggu. Ya, suruh nyuci sendiri, suruh masak sendiri, coba. Makanya dari kalian, suami istri itu kadang-kadang diremehkan, tapi penting. Maka saya ibaratkan istri itu seperti jantung. Sering diremehkan orang, dibawa kemana-mana, dianggapnya nggak berfungsi. Coba kalau nggak punya jantung, nggak bisa hidup. Makanya dari kalian, dalam hal ini jangan sampai walaupun Anda melihat pekerjaan ringan, jangan sampai disepelekan, dianggap gitu aja gak becus. Itu loh yang bikin sakit. Perempuan itu sudah berusaha maksimal tapi masih dikatakan gak becus itu. Nah terus juga ibu, tolong dicamkan, jangan sampai bekerja karena suami. Makanya Rasulullah mengatakan salatul la yahillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada tiga perkara yang membuat orang mukmin tidak datang dongkol. Apa? Yang pertama, ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Saya nyuci bukan karena pilih dapat ridhonya suami, tidak, tapi ridhonya Allah. Atau pilih dapat gaji supaya ini apa uang belanja tambah. Oh, nanti repot, kalau nggak dipuji kecewa biasanya. Udah kerja susah-susah, nggak dipuji. Oh, berarti nggak ikhlas. Saya sekarang dipuji suami ini, tidak dipuji suami, tetap puji, ngepel. Sekarang saya ingin mendapatkan pujian dari Allah. Kalau standarnya sudah ridha Allah, insya Allah suami akan dibikin senang sama Allah hatinya. Gitu. Sebenarnya, larangan merokok dalam Islam itu hukumnya sampai mana? Makruhkah? Sekarang saya tidak usah menjawab, karena kalau ustaz yang jawab repot. Makanya tanya aja sama rokok itu, kotak rokok gede itu tulisannya. Itu saya kira cukup jelas. Jadi, dan alhamdulillah, semua karyawan pabrik rokok rata-rata gak merokok, Pak. Karena sudah baca tulisnya bisa. Makanya rokok itu dibikin, yang rokok itu belum bisa baca tulis. Tapi, kalau segede itu gak baca-baca juga. Kalau direkturnya itu gak ada yang merokok, kan gak paham. Jadi intinya, saya lebih mengajak kepada berpikir rasional, ilmiah tentang masalah rokok. Bukan berputar pada hukum halal-haram, gak selesai. Karena itu tadi, coba MUI saja, fatwa yang keluar, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Akhirnya yang satunya nyeletuk sunat setengah wajib tadi. Kalau nggak merokok saya ini serang, nggak bisa, Pak. Ustaz, teman saya ada yang pernah gagal berumah tangga, cerai. Setelah itu dia merasa kapok. Loh, kapok untuk berumah tangga lagi. Nah ini untuk saya bagus ya. Dengan alasan takut mengganggu konsentrasi kerja dan ibadah. Apakah alasan ini diperbolehkan? Hadirin sekalian, tolong dijamkan. Siapa yang takut hidup, mati saja. Ya. Siapa yang akhirnya enggan mati, ya jangan hidup. Sudah kadung hidup, berani hadapi. Tolong kita usahakan setiap saat menghadapi masalah. Menghadapi kok, namanya aja menghadapi. Dihadapi, jangan dihindari. Siapa yang sekarang lolos, berhasil menghindar dari masalah, dia akan menghindar dari sekian masalah. Dan dia akan menjadi orang yang tidak bisa hidup karena tidak berlatih untuk menghadapi masalah. Apalagi hidup ini penuh dengan permasalahan, Pak. Sekarang tidur aja masalah, Pak. Tidur itu masalah, kebanyakan tidur, sakit, kurang tidur, tidur aja, mimpi gak enak, itu kan masalah juga. Apalagi boleh. Itu jadi seperti ini, makanya harus dihadapi. Seperti ini, antum hadapi. Pasti orang gagal itu ada sebabnya, gak mungkin orang sekarang punya suatu masalah gak ada sebab. Sekarang saya sukses ada sebabnya, ada gagal ada sebabnya. Nah sekarang dikalkulasi, kenapa saya gagal berumah tangga? Pasti satu dulu. Ketika ngelamar, ketika saya dulu memulai, gak ta'aruf, gak kenalan dulu. Oh itu masalahnya. Berarti saya cek dengan baik. Kadang-kadang ada sebagian orang itu ta'arufnya itu cuma melihat muka toh. Ya kalau masalah muka itu bukan standar. Ya. Yang paling penting adalah kepribadian. Nah itulah ta'aruf ini yang harus kita matangkan. Kalau memang permasalahannya adalah dulu itu saya dianggap tidak bisa meladeni suami saya karena masalah kalau si suami yang gagal, istri saya tidak bisa menerima saya. Dan masalah apanya? Ya kalau masalah kelaki-lakiannya, berobat. Oh, banyak obat kok sekarang. Kalau masalahnya saya komunikasi latihan atau cari perempuan yang seneng dapat suami gak banyak ngomong. Ada sebagian orang yang seneng punya suaminya itu ngomong aja. Ada yang pendiam seneng, udah cari pasangan itu. Jadi gak bisa kita menghindari seperti ini. dan fitnah nanti. Bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah mawaddah tadi? Rong jamil. Ini saya selama 2 jam ditanya itu lagi Pak. Ini baru tadi pas saya menyampaikan ngantuk ini. Gitu. Gitu. Mimpi apa tadi Pak? Mimpi terus kemarin Pak. Oh gitu ya. Apabila saya menyuruh suami saya menikah lagi. Masya Allah. Ini Masya Allah, imannya kuat ini. Mana orangnya ini? Saya penasaran. Dengan alasan saya tidak sanggup lagi untuk melayani suami, apakah saya berdosa atau saya harus berbuat apa? Bukan berdosa, malah inilah wanita teladan hidupnya. Ini kalau saya punya uang, anak kasih poligami uang. Inilah realistis, inilah orang yang pengertian, ya. Karena daripada suaminya nanti fitnah, ya, jajan sana, jajan sini, nggak jelas, mendingan aman. Itu, apalagi sekarang itu dipermudah, itu gampang. Kayaknya ini Masya Allah ya, mudah-mudahan cepat dapat. Setelah berkeluarga punya anak, apakah kami masih wajib menafkahi orang tua mertua kami? Tidak, tolong dijamkan. Yang wajib menafkahi itu hanya laki-laki. Si perempuan tidak. Karena gini Mas. Karena kalau sekarang si perempuan itu sudah menjadi tanggung jawab suami. Kalau punya kelebihan harta itu hanya sifatnya adalah sodakoh infak sunnah. Tapi kalau sekarang suami sekarang kaya cukup, orang tuanya miskin, maka punya kewajiban. Tapi kalau sama-sama miskin, ya sudah. Nah apa yang mau diberikan? Bapak miskin, saya juga miskin Pak. Ya bismillah lah kita hadapin dua-duanya, melambungkan bareng-bareng. Ya hanya itu. Tentang nafkah suami kepada istri, apakah cukup uang belanjaan bulanan yang diberikan pada istri? Ya mau minta apa lagi? Ini istri-istri tamak. Mau minta apa lagi? Mau beli pesawat? Curangan. Ini belanja. Sekarang listrik yang sudah nanggung suami. Ya itu suami semua, suami kontrak rumah suami. Mau minta berapa lagi? Ini orangnya kayak apa? Bisa banget. Adakah nafkah lain untuk kami sebagai istri? Tidak ada. Oh, jangan. Ini jadi minta asuransi oleh lucu. Namanya ada awal tahun, ada akhir tahun, ada nanti. Bonus, ada bonus. Nah sekarang bisa nggak ngasih bonus istri? Nah, kalau bisa, kuasa Allah kasih bonus itu istri kedua maksudnya. Enggak, jadi enggak cukup ya. Jadi alhamdulillah, insya Allah ini yang bisa kita sampaikan. Dan atas perhatiannya, alhamdulillah sampai jam berapa ini Pak? Oh jam 9, berarti target ini ya. Jam 9 sebagai seperti yang kita rencanakan, alhamdulillah tuntas. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau ada kasarnya, karena saya bukan makhluk halus. Jadi adanya seperti ini. Atau ada yang tidak paham bahasa saya, nanti anak saya jelaskan secara khusus ya. Karena bahasa saya campur-campur, kadang-kadang campur bahasa kerajaan. Kerajaan Jawa, itu kan gitu. Dan kata orang timur ya, burung cendrawasih itu burung irian jaya. terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sambutan baik dari pengurus ya, menjadikan materi ini bermanfaat dan juga barokah, dan pertemuan ini kita berdoa mudah-mudahan pertemuan yang dirahmati Allah dan perpisahan kita perpisahan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.